Bab yang ke-33, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di meja. Bab yang ke-33, beri meriwayatkan Phyllis Wong mengetahui segala hal. Sejam kemudian daripada itu, kapal Henderita keluarlah dari Hudson, mengelilingi ujung Sands Hope, lalu masuk ke lautan besar. Kapal itu berlayarlah menuju pantai Long Island, dengan memandang pandu Fair Island. Kemudian, dengan kencang ditunjukkannya haluan ke timur. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 13 Desember, siang hari, adalah seorang yang naik ke atas jembatan kapal, tetapi yang berdiri di atas jembatan itu bukan Kapiten Speed, hanyalah Tuan Phyllis Wong yang terhormat. Adapun Kapiten Speed itu telah terpenjara dalam biliknya, dan ia berteriak-teriaklah dari dalam karen sangat marahnya. Apakah sebabnya ia dipenjara itu? Phyllis Wong hendak pergi ke Liverpool, tetapi Kapiten Speed tak mau membawanya ke sana. Kemudian Fogg menyuruh membawa dia ke Bordeaux. Maka, setelah 30 jam lamanya berlayar itu, Fogg menganugerahkan uang kertasnya banyak-banyak kepada orang kapal itu, sehingga ia beroleh pertolongan dari jurumudi, stoker, dan matros-matros yang sekaliannya kurang bersenang hati kepada kapiten itu. Maka, itulah sebabnya bukan Speed tetapi Fogglah yang kuasa dalam kapal itu. Sedang Speed ditutup dalam biliknya dan kapal Hinderita, berlayarlah ke Liverpool melihat perintah Fogg kepada anak buah kapal itu. Nyatalah bahwa Fogg seperti orang kapiten kapal yang pandai juga rupanya. Betapa kejadian hal ini akan diriwayatkan di bawah ini. Auda amat khawatir di dalam hatinya memikirkan bagaimana nanti kesudahannya. Meski tiada ia memperhatikan perasaan hatinya yang sedemikian itu, Fogg melihat perbuatan Fogg itu, terkejutlah dan tercenganglah ia. Pasepartu tiada demikian adanya. Ia heran dan girang dalam hatinya melihat kecerdikan dan keberanian tuannya yang sedemikian itu. Kapiten Speed telah mengatakan bahwa perjalanan kapalnya itu antara 11 dan 12 knop dalam sejam. Maka, sekarang benarlah seperti kata kapiten itu tentang cepatnya kapal Henderita itu. Jadi, jikalau laut tak besar gelombangnya dan apabila tujuh angin tiada membelok ke barat dan kapal tiada mendapat kecelakaan suatu pun dan mesin-mesin kapal itu tak ada yang rusak, maka dalam 9 hari, yaitu tanggal 12 sampai 21 Desember, kapal Henderita akan dapatlah melayari lautan antara New York dan Liverpool yang jauhnya 3.000 mil itu. Akan tetapi, sebab Fogg terdakwa dalam perkara pencurian di Bank Inggris dan ditambahi pula dengan perkara kapal Henderita, itu maka jika ia sampai barangkali adalah suatu hal yang akan menimpa dirinya, maka mula-mula pelayaran mendapat selamat tak kurang satu apa. Gelombang tiada besar, angin pun senantiasa bertiup dari barat laut. Maka berlayarlah kapal Henderita itu dengan angin baik. Pasepartu amat giranglah dalam hatinya. Betapa hukuman atas perbuatan tuannya itu tiada ia mau tahu, hanya ia mengingat akan kegagahan dan kecerdikan Fogg saja. Akan anak kapal itu baru sekaranglah melihat penumpang yang sangat menyukakan hati mereka itu. Selalu kecakapan dan kecekatan dan kekuatan Pasepartu itu menjadikan matros-matros itu amat takjub dan heran. Kepada anak kapal itu, ia memberikan nama yang indah-indah serta makanan yang lezat-lezat sepanjang pendapatannya. Mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh seakan-akan pahlawan. Stoker-stoker menyalakan api dan rajin dan tiada berhenti-hentinya. Oleh karena kesukaan hati Pasepartu itu, maka sekalian orang yang dalam kapal itu pun turut pulalah bergirang hati. Maka, lupalah bujang itu akan segala hal yang telah lalu dan bahaya yang baru didapatnya. Ia hanya mengingat akan maksud yang hampir sudah makbul. Kadang-kadang mendidihlah darahnya sebab tak sabar, seolah-olah ia dipanaskan oleh api kapal Henderita itu. Senantiasa ia bergerak berjalan kian kemari dan melompat-lompat seperti anak-anak. Asap kali ia berjalan mengelilingi Fig dan melihat dia seolah-olah hendak menertawakan. Tetapi sepatah pun tiada ia mengeluarkan perkataan. Beberapa lamanya dengan hal yang demikian itu, maka kedua teman itu tiada percaya mempercayai lagi dan hampir lenyaplah persahabatan mereka itu. Fig tiada juga mengerti akan maksud perbuatan Fogg itu. Tak mengerti benar ia dan tak habis herannya memikirkan apa sebabnya maka Fogg merampas kapal Henrietta. Diperlempar-lemparkannya uang supaya anak kapal setia kepadanya. Demikianlah Fogg memerintah dalam kapal itu sebagai seorang kapiten yang pandai. Bagaimana juga dipikirkan oleh Fig, tiada juga diketahuinya akan maksud Fogg yang amat ajaib itu. Fig hanya mengerti bahasa Fogg itu bukan seorang pencuri biasa saja, melainkan ia seorang penjahat yang beradat sopan santun, sebab ia sudah mulai melakukan kejahatan dengan mencuri uang 55.000 pounds itu, maka pantaslah juga sekarang ini merampas sebuah kapal. Maka, timbullah sangka dalam hati Fig bahwa selama kapal Henrietta di bawah perintah Fogg, tiadalah kapal itu akan berlayar ke Liverpool. Pastilah berlayar ke tempat lain, sehingga pencuri Fogg yang sekarang menjadi penyamun itu boleh menyembunyikan dirinya. Pikirnya yang semacam itu menyebabkan hatinya menjadi amat sedih, karena ia telah campur dalam perkara yang berbahaya itu. Sementara itu, Kapten Speech berteriak-teriak dalam biliknya, dan Passepartout yang diperintahkan tuannya akan menjaga, senantiasa bersiap berdiri dan berhati-hati sehabis-habis tenaganya. Akan tetapi, Fogg rupa-rupanya lupa benar bahasa dalam kapal itu adalah seorang kapitennya sendiri. Tanggal 18, kapal itu melalui ujung Newfoundland. Disitulah tempat yang amat dikhawatirkan oleh kapal-kapal yang berlayar. Pada musim sejuk, kerap kali di tempat itu amat gelapnya karena awan, dan amat berbahaya waktu angin topan. Sejak petang dari kemarin, barometer turun, yakni menandakan bahwa hawa hari akan berubah. Kebetulan pada malamnya hawa pun menjadi dinginlah. Makin lama makin sejuk. Akhirnya arah angin berubahlah, yakni dari tenggara datangnya. Angin itulah yang mengganggu perjalanan kapal. Supaya kapal jangan berubah tujuannya, Fogg memberi perintah menurunkan layar dan menaruh besar apinya. Akan tetapi, kapal kurang kencang juga jalannya, karena terganggu oleh gelombang yang besar-besar. Angin makin lama makin bertambah kencang, sehingga anak kapal khawatir kalau-kalau kapal Henrietta itu tak boleh meneruskan pelayarannya. Apabila kapal itu terpaksa mencari pelabuhan supaya terhindar dari bahaya angin, tiadalah mereka itu tahu kemana hendak lari. Oleh karena itu, air muka Passepartout pun berubahlah menjadi pucat. 2 hari 2 malam lamanya, ia amat bersedih hati. Akan tetapi, Fogg ialah seorang kapiten yang gagah berani. Sedikit pun, tiada ia merasa takut. Tiada berhenti ia memberi perintah kepada anak buahnya terus memasang api besar-besar. Kapal Henrietta dipukul gelombang sekuat-kuatnya, sehingga air laut banyak masuk ke dalamnya. Dari besarnya gelombang, maka terkadang-kadang kapal pun terangkatlah, sehingga tampaklah sekerup berputar di atas muka air. Akan tetapi, kapal itu pun teruslah juga berlayar. Untunglah, angin itu tiada berubah menjadi topan yang amat menakutkan anak kapal. Karena itu, banyaklah angin ribut yang kencangnya hingga 90 mil dalam sejam. Sebentar datang, sebentar lagi lenyap. Angin besar itu, tetapi malanglah. Karena angin datangnya senantiasa dari tenggara, tak boleh membabarkan layar, akan membantu kekuatan asap. Tanggal 16 Desember, yakni hari yang ke-75 terhitung mulai berangkat dari London, kapal Henrietta hingga pada hari itu belum pernah mendapat alangan yang mengkhawatirkan. Perjalanan itu memang telah panjang dan tempat-tempat yang berbahaya pun sudah terlampaui pula. Apabila pelayaran itu dilakukan pada musim panas, pastilah akan selamat sampai kepada penghabisannya. Akan tetapi, dalam musim sejuk seperti itu, sungguhlah banyak alangannya. Passepartout terdiam diri, tiada mengeluarkan sepatah kata pun. Penghargaannya tak putus, meskipun tiada dengan pertolongan layar, tetapi dengan pertolongan asap pun bolehlah kapal itu maju jua. Pada hari itu, datanglah masinis Gedek, lalu bermusyawarah dengan Fogg beberapa lamanya. Melihat perbuatan masinis yang demikian itu, Passepartout amat sedih dalam hatinya, karena tiada diketahuinya apa yang dibicarakan mereka itu. Ingin sekali ia hendak mendengar apa yang dipermusyawaratkan itu. Hanya ia mendengar beberapa perkataan tuannya demikian. "Engkau tahu, benarkah barang apa yang kau katakan?" "Tentu, tuan." "Tuan tahu, dari mulai berangkat kami senantiasa memasang api besar-besar." Mendengar percakapan itu, maka Passepartout merasa amat susahlah. Fogg diamlah, tiada menggerakkan tubuhnya. Maka berkatalah pula masinis, ujarnya, "Tuan, mengerti, apabila di New York saya sempat mengambil batu bara, niscayalah tak akan saya lupakan hal itu. Tetapi tuan ingat, waktu itu tuan datang jam pukul 8 lebih seperempat, dan pukul 9 berangkatlah kita, kapal Hinerita. Hanya boleh berlayar dengan mempergunakan asap dan layarnya. Dan lagi meski cukup batu bara untuk berlayar sampai ke Bordeaux, tetapi untuk berlayar ke Liverpool tiada cukup," jawab Fogg dengan pendek. "Biarlah saya pikirkan hal itu sebentar." Sekarang Passepartout mengerti, benarlah akan maksud percakapan tuannya dengan masinis itu. Ia pun amatlah sedih dalam hatinya. "Tak berapa lama lagi, batu bara tentu habislah," pikir Passepartout dalam hatinya. "Wahai, jikalau sekarang tuanku boleh menjauhkan alangan yang besar ini, sesungguhnya lah ia seorang yang amat cerdik." Ketika Passepartout berjumpa dengan Fogg, tiadalah ia dapat menahan hatinya, lalu diceritakannya segala hal ihwal itu kepada Fogg. Maka, kata Fogg dengan menggigit giginya, "Jadi, engkau percaya kapal ini hendak pergi ke Liverpool?" Jawab Passepartout, "Benarlah demikian." Dengan mengangkat bahu, Fogg berkata, "Si celaka." Kemudian, maka, "Pergilah ia." Passepartout mengerti benar apa wujudnya sekalian perkataan inspektur itu. Sebab itu, meski mulanya ia bermaksud hendak bertanya, minta jelaskan perkataan itu, tetapi tiada lagi ditanyakannya. Apalagi setelah merasa dalam hatinya bahwa Fogg menyesal benar karena perjalanannya telah salah, sehingga ia turut mengelilingi dunia yang sia-sia itu. Maka, Passepartout melupa-lupakanlah akan perkataan Fogg yang amat menghinakan itu. Apa yang akan diperbuat oleh Phileas Fogg dalam hal kekurangan batu bara itu tak dapat diterka orang. Akan tetapi penumpang yang terhormat itu pun rupa-rupanya telah mendapat akal yang baik juga, karena petang hari ia menyuruh panggil masinis. Maka kata Fogg kepadanya, "Janganlah engkau takut, nyalakanlah api sebesar-besarnya sehingga habis batu bara semuanya." Beberapa saat kemudian kelihatanlah asap amat banyak keluar dari cerobong kapal. Kapal pun berlayarlah pula sekencang-kencangnya. Akan tetapi pada tanggal 18, yakni 2 hari kemudian daripada itu, masinis memberitahu kepada Fogg bahwa batu bara hampir habis. Maka kata Fogg, "Baiklah, jangan berhenti memasang api besar-besar." Fill his clip. Haruslah ditambah bebannya. Tengah hari Phileas Fogg menghitung berapa jauhnya kapal itu berlayar dan sampai di mana. Kemudian ia memberi perintah kepada Passepartout menyuruh bawa Kapiten Speed kepadanya. Sebenarnya, perintah Fogg kepada budaknya itu sama juga dengan menyuruh melepaskan seekor harimau dari kandangnya. Tatkala Passepartout pergi ke bilik Kapten Speed, ia pun bersungut-sungut ujarnya, "Aduhai tuanku, barangkali gila." Maka, benarlah. Beberapa menit kemudian daripada itu, kedengaranlah di atas dek seperti bunyi sebutir bom meletus. Akan bunyi itu, ialah Kapten Speed. Mula-mula, orang menyangka benarlah bom yang meletus. "Sampai di manakah kami?" Itulah perkataan Kapten Speed yang kedengaran pertama kali dalam ia memaki-maki yang seperti banjir datangnya itu. Jikalau Kapten Speed seorang yang tak kuat badannya, niscaya akan jatuh pingsanlah ia karena marahnya yang sangat itu. "Sampai di manakah kami?" Demikianlah Speed mengulang perkataannya, sedang mukanya seolah-olah hendak meletus rupanya. Maka jawab Fogg dengan sabar, "750 mil dari Liverpool, Tuan Kapten." Kata Speed dengan marahnya, "Engkau perampok, saya minta datang Tuan di sini." Belum sampai perkataan Fogg, maka Speed berteriak, "Binatang laut!" Fogg melanjutkan perkataannya, katanya, "Saya bertanya kepada Tuan, sukakah Tuan menjual kapal ini kepadaku?" "Persetan, sekali-kali Saya tiada mau menjual. Tahukah Tuan bahasa saya akan membakar kapal ini kalau Tuan tidak mau? Hendak kau bakar kapalku ini? Benar, tetapi hanya sebagian yang di atas. Karena kami perlu memakai kayu bakar sebab batu bara telah habis. Mendengar perkataan Fogg yang demikian itu, berteriaklah Speed seraya mengeluh katanya, kapalku yang 50.000 dolar harganya hendak kau bakar? Kata Fogg, kau terima ini, 60.000. Sambil berkata itu, Fogg memperlihatkan seikat uang kertas pada Speed. Maka, karena uang yang ditunjukkan sebanyak itu, terkejutlah Speed sekejap itu, juga lenyaplah amarah kapitan itu. Sesungguhlah uang 60.000 boleh mengubah pikiran bangsa seorang Amerika. Maka Speed lupalah akan amarah tentang kehinaan yang telah didapatnya karena terpenjara dan semua kebenciannya kepada penumpang-penumpang. Kapalnya telah dipakainya 20 tahun lamanya, untunglah ia boleh menjual dengan laba sekian banyaknya. Bomnya tiada meletus lagi. Fogg telah membuangkan sumbu bom itu. Kata Speed pula, bagaimanakah bagian-bagian besinya dan mesin-mesinnya? Tak turutkah dijual? Jawab Fogg, Tuan, ambillah itu. Bagi saya tiada perlunya. Dengan segera Kapten Speed menerima ikatan uang dari tangan Fogg, lalu dimasukkannya ke dalam sakunya. Passepartout yang melihat perbuatan tuannya itu, pucatlah mukanya. Fogg pun merasa juga dirinya akan jatuh pingsan. Fogg membuang-buang uang pula 2.500 pounds. Daripada uang yang dicurinya dari Bank Inggris dan mesin-mesin dan besi-besi bagian kapal itu yang berharga diberikannya kepada yang menjual, tetapi kemudian Fogg ingat bahasa uang bank hilang itu semuanya 55.000 pounds sterling. Jika masih banyak juga sisanya di tangan Fogg. Setelah Andrew Speed memasukkan kantung uang yang diterimanya, berkatalah Fogg, Tuan jangan heran akan perbuatanku ini. Tuan maklumlah, apabila saya tak sampai ke London pada tanggal 21 Desember, jam pukul 9 kurang seperempat malam, saya akan kalah dalam pertaruhan 20.000 pounds. Kapal tumpangan dari New York tak dapat saya naiki karena ketinggalan, sebab Tuan tak suka membawa kami ke Liverpool. Belum selesai Fogg berkata itu, maka Speech menyambung, ujarnya, wahai Tuan Fogg, perbuatanku itu amat baik. Seperti telah nyata sekarang, saya dapat laba 40.000 dolar. Katanya lagi dengan sabar, saya mau berkata sedikit kepada Tuan Kapten, Kapten Fogg. Demikianlah Fogg membenarkan perkataan Speed yang memanggil namanya Kapten. Speed menyambung perkataannya yang belum selesai, Kapten Fogg, sesungguhlah Tuan pantas menjadi bangsa Yankee. Setelah Speed menyatakan pujiannya, ia pun hendak pergilah. Tetapi tiba-tiba Fogg berkata, ujarnya, jadi kapal ini sekarang aku yang punya. Sebenarnya, Tuan, dari alasnya sampai ke puncaknya itulah Tuan punya, tetapi hanya kayunya saja. Fogg memberi perintah menyuruh ambil semua bagian kayu dari kapal dan menyuruh pasang api besar-besar dengan kayu bakar. Orang mengertilah beberapa kayu harus dibayar, dibakar, supaya cukup uap menjalankan mesin-mesin dalam kapal. Pada hari itu dibakar oranglah bilik-bilik, tempat-tempat tidur, dan tiang-tiang. Pada keesokan harinya, yakni tanggal 19 Desember, dibakarlah palang-palang layar dan pagar-pagar. Maka tiang-tiang layar dipotong-potong dan dibelah-belah kecil-kecil. Anak buah kapiten amat rajin dalam pekerjaannya. Dan Passepartout pun memotong, membelah, dan menggergaji kayu boleh disamakan dengan pekerjaan 10 orang. Sekalian mereka yang bekerja itu seolah-olah menjadi gila merusakkan kapal. Pada tanggal 20, tangga-tangga dan sebagian dek mulailah dibakar orang. Kapal Henerita rusaklah sedikit, akan tetapi hari itu tampaklah. Sudah Ireland dan menara api Fastnet, jam pukul 10 malam, orang belum juga lepas dari selatan Queenstown. Waktu akan sampai ke London, masih ada 24 jam lagi. Sedang kapal Henerita dalam waktu sekian itu hanyalah boleh sampai ke Liverpool. Itu pun jika boleh terus memasang api besar-besarnya. Akan tetapi kayu bakar hampir-hampir habis. Maka berkatalah Speed kepada Fogg, ujarnya, Tuan, saya merasa kasihan kepada Tuan karena Tuan senantiasa mendapat alangan. Kita belum boleh lepas dari Queenstown. Jawab Fogg, Kalau begitu, kota yang tampak itu Queenstown? Benar, Tuan. Bolehlah kita masuk ke pelabuhannya. Tak boleh, Tuan. Sebelum pukul 3 apabila air pasang. Baiklah, kita nantikan dahulu. Demikianlah jawab Fogg dengan sabarnya, meski tak tampak pada mukanya. Fogg tetap sebagai biasa juga tak khawatir akan alangan yang akan terjadi. Queenstown itu yakni sebuah kota yang berpelabuhan dan letaknya di lantai Ireland, maka kapal-kapal yang membawa surat-surat dan berlayar melalui lautan Atlantika berlabuhlah di situ dan menurunkan surat-surat. Surat-surat pos itu harus dikirim ke Dublin dengan kereta api ekspres yang senantiasa bersiap di pelabuhan Queenstown. Dari Dublin lalu dibawa dengan kapal-kapal yang cepat ke Liverpool, yakni kapal yang boleh datang 12 jam lebih dahulu daripada kapal yang lain yang termasyhur kencang. Fogg pun bermaksud hendak meneruskan perjalanannya bersama-sama pos itu. Apabila Fogg terus berlayar dengan kapal ini, Rita, malam hari barulah ia sampai ke Liverpool, sedang dengan akal yang hendak dilakukannya itu, ia boleh sampai ke sana siang hari. Jadi, ia ada harapan boleh sampai ke London pada waktu yang dikehendakinya. Jam pukul 1 siang, kapal Henrietta masuklah ke dalam pelabuhan Queenstown. Fogg menyerahkan kepada Speed sisa kapal Henrietta yang masih berharga setengah dari harganya mula-mula. Dengan segera penumpang-penumpang naik ke darat. Dalam saat itu, Fogg dengan kekerasan hati hendak menangkap Fogg yang telah sekian lama diikutinya itu. Akan tetapi maksudnya itu tak jadi. Apakah gerangan sebabnya? Orang tak dapat mengirakan perasaan apa yang mencegah hatinya itu dan berubahkah pikirannya tentang Fogg itu? Mengertikah sekarang bahwa ia salah sangka tentang Fogg itu? Akan tetapi bagaimana juga Fogg tiada hendak melepaskan Fogg itu. Bersama-sama Fogg, Auda, dan Passepartout, naiklah Fogg ke dalam kereta api yang berangkat pukul 1:30 malam dari Queenstown ke Dublin. Ketika matahari terbit, sampailah mereka di Dublin, lalu dengan segera naiklah pula ke kapal api yang telah siap hendak berangkat ke Liverpool. Maka kapal yang dinaiki oleh Fogg dengan teman-temannya itu hampir-hampir penuh dengan mesin-mesin, sehingga amat deras jalannya. Pada waktu yang ditentukan, sampailah kapal itu di tempat yang ditujuinya. Tanggal 21 Desember, jam pukul 1 siang, Fogg dan teman-temannya naiklah ke darat Liverpool. Tak jauh dari Menara Victoria, dari tempat itu ke London masih ada 6 jam perjalanan lagi jauhnya. Disitulah Fogg memegang bahu Fogg sambil menunjukkan surat penangkapan buruannya seraya berkata, "Felix Wong, Felix Fogkah namamu?" "Benar, Tuan." Kemudian kata Fogg, "Atas nama Sri Baginda Maharaja Ratu, kau sekarang kutangkap." Akhir bab yang ke-33.